أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم وارد الوصل كاري تحيا pangeran kang tumeka ing usul ila Allah tepung maring Allah Ya khruju min sijnil akwan maka metu ya wong saking konjara pirang-pirang maujudat mumkinat ila syuhudil mukawin maring ningali ingkang ngawujudaken qad asyara fil hikam lan temen-temen wis nuduhkeun ya syekh Athaillah ing dalam kitab hikam ila ba'di hadza maring setengah ikilah iki warid faqala maka ngucap ya syekh Athaillah ila fad awrada alaikal waridu dun kaken ingat sesira opo al waridu cahaya pangeran kang tumeka maring jero ati liukhrijaka darapun yang temetu akan ya warid ka ing sira min sijni wujudika saking konjara anasira atawa saking wujud sira kang kaya konjara ila fadai suhudika maring lapangan suhud sira maring suhud sira kang kaya lapangan ing dalem pada jembar nyaritakeun masalah dunia kawalian nu di mana-mana geus sampurna ngalaksanakeun sulukna ku Allah dibere pagon bae urang suluk bae gae ku Allah teh dibere mah teu bae ieu mah dipasrahkeun sadaya-daya ka Gusti Allah hese nyaritakeun urusan kawalian lantaran tama anugrah ti Gusti Allah sebab ti orokna keneh geus kanyahoan piwalieun percis kosakumaha pijawara geus kanyahoan bae jadi lamun pi ulamaeun geus kanyahoan atuh picaloeun ge geus kanyahoan teh ieu teh ku ahli-ahli Allah mah katropong nailah mimiti waridul intibah tinasok masyiat nyana kuari hudang ngah cek bahasa Sunda kuari jadi osok ibadah ngaji tidinya dimantepkeun deui tuluy datang waridul yaqloh tina goplah kuari jadi selalu inget zikir langgeng tidinya datang waridul sair nalamun datang ka waridul intibah maloba tapi naik kana waridul yakzoh carang naik deik kana waridul sair kudu boga khusus guru komo datang ka waridul hisoh iya manggis carang nage carang nade tapi tetep ayah lamun ewe kiamat lantaran nunguatan dunia teh opat nomor kahiji secara lohir gunung disebut paku bumi mereka dua tangkal kayu gede eta ge sarua secara lohir nomor katilu nunguatan bumi adalah ulama nomor kaopat wali Allah subhanahu wa ta'ala nu dua urusan zohir nu dua urusan nabati lamun ngandelkeun zohir bae kos diurang mun ngandelkeun zohir bae tata sedemikian rupa acak-acakan bae tetep kudu aya penataan secara batin ulama nu model salafus salihin lain ulama-ulama anu modern lain menyudutkan tetapi janguatan dunia mah tetep bae ulama batin kudu aya ulama zahir ge Jadi keur carita teu jadi penguat tamangan saukur ngararame doang. Ngararame doang tamo kos kitu mah. Nu jadi nguatan mah ulama batin. Ari ulama zahir mah tama diondang dibere duit, hehe seuri ngabrag tama. Lain loba deung ngabrag tama. Diondang deui dibere duit, hehehe loba. Ambalaya. Dikondisikeun di nagara titih di MUI pahayang-hayang. Loba tama nu kos kararitu. Salah, henteu. Jangan rame-rame nagara. Di akhirat nyana nu bakal ditanya pangheulan. Diulamakeun, dikiaikeun, dipundak tanggung jawab penuh kelanjutan bangsa jeung umat melalui atas nama ulama. Nu mentek kipodaling geus nyen sertifikat ulamanya. Aya sertifikasi kan. Jadi nu eueuh sertifikatan mah teu dianggap ulama. Teu dianggap. Jadi nu aya sertifikat etalah nu ulama. Salah henteu. Sebab eta mah jang nurunkeun dana kan pod. Danang ke turun pas kitu. Aya sertifikat engke lamun teu boga duit sertifikat kiai teh bisa digadekeun. Di Indonesia. Ya Allah, ya Karim, Gusti, ya Allah. Nah. Mangga bae. Sugan genjreng hate ulama salaf pisan atuh henteu. Sugan khawatir ulama salaf henteu. Ih, atuh geus misah nyana-nyana na bae. Ya aing mah urusanana cak ulama salaf lain jeung manusia jeung Allah. Ngan ketika aya kesempatan tugas ieu mah ngajak ngalelempeng. Daekeun heuh teu daekeun kajen geus misah jeung nu kos kararitu. Sugan haye khawatir engkena beusi teh di kiai-kiai emang embungeun di kiai-kiai ieu. Jadi lamun make sertifikat segala rupa geus pohara jasa tama zahirna geus zahirna deui zahirna geus zahirna deui tama sarua jeung melakacang teu diasupkeun ka taneuh. Cek Imam Ghazali dua macam teteh lamun melakacang teu diasupkeun ka jero taneuh berarti dua macam hiji dipacok manuk lamun teu dipacok manuk kena banjir angges wassalam. Nah, iya bangsa kiai-kiai nu boga sertifikat bangsa kiai-kiai anu ngajukeun proposal tak ieu mah deuk nanya bae kena banjir apa ku manuk. Ayo coba tuh nyana-nyana nyana nu nya jawaban. Nyana nu ngajukeun proposal, nyana nu ngomong ku manuk. Bener pud. Heh, eta kos kareu. Lain cak kula cak Imam Ghazali kurang kumaha ngajelaskeun Imam Ghazali. Yeh, jadi kiai nembrak percis kos melakacang di luhur taneuh. Henteu diasupkeun ka jero, dua macem. Mun henteu dipacok manuk, kotok, bebek. Bawa banjir. Asana ieu mah banjir kabeh meureun nya. Banjir ya. Hihihi, ulama nu asli mah dibuka taneuh natret dipelakeun didinya tutupan deui geus ditutupan di pager batur nyahoan henteu nyaho-nyaho nengtet bae sia de nengtet jeung nontot lain deui nontot mah mun jam 10 Habib entah muka calana nontot. Ajeun pamajikan na kutang na dibuka. Nontot eta mah. Tapi nu dihandap mah nengtet meureunnya. Ih ka mana bae ngaji. Kos kitu kurang kumaha Imam Ghazali ngajelaskeun. Kurang kumaha Syekh Abdul Qadir ngajelaskeun. Kurang kumaha para wali ngajelaskeun. Idfan wujudaka fi adil khomul. Tutupan wujud anjeun di taneuh anu sepi ulah keuna kanyaoan di kiai-kiai ku batur teh sing hade beusi lain kiai komo di wali-wali mah na wujud anjeun sepikeun ulah haju nyen sertifikat ulah haju daftar jadi MUI ulah haju ngajukeun proposal kamari musola kamarina deui majelis nu kuari pondokan pod pondok geus kabeh lain pudoli we kabehan. Jadi dituna ngomong cak kiai ya kaya anu ngaberi anu ngondisikeunana bebeja ka kula. Kiai anu mah kamari musala terus majelis taklim bari pondok cenah. Isukan naon deui? Hah? Kira-kira Gusti Allah doaku. Salah cacak itu henteu. Henteu salah mangga-mangga teuingan eta mah urusanana zahir fikih berarti. Geus lamun jadi ulama fikih ngaranana ulama dunia. Geus lamun jadi ulama dunia urusanana ngan sapopoe teh urusanana dunia bae. Bae. Tanggung jawab. Ditanya engke ku malaikat, sia dikiaikeun? Mohon, boga sertifikat? Aya. Araringis, kuari dikiaikeun, dimuikeun, dimajus ulamakeun. Didepagkeun tanggung jawab di pundak ngurusan umat, isuk pageto. Tanya. Ya Allah. Terjadi kekuatan dunia tamah nu jadi kekuatan mah nu idfan wujudaka fi ardil khamul kiai-kiai kula mah lain kiai kula mah lain ampura kula mah nyepi bayanya nama geus rame pindah embung ka dengge ku batur embung ka nyahoan ku batur ka nyahoan deui pindah deui tah eta nu asli mah justru jadi kekuatan dunia umat bangsa eta teka hartian ku bangsa budak sakola mata ku mama dia moal ka harti atuh ja hijab tamah hijab leka andal jasa moal ka harti atuh ke lamun geus lila ngaji onya blak tak eta teh ngartikeun ngabuka hijab ngarana warid ngarana tak eta nu teu ngarti tadina teu ngarti jadi ngarti disorot ku nur ilahi cahaya ilahi arifin oh tadina teu ngarti jadi ngarti sahana mere ngarti kiai di mana horeng jak kiai ini kadang-kadang kalimpudan satu guru ah guru henteu nu mere ngarti langsung Gusti Allah nyorotkeun set. Numantak lamun aya kiai kemudian hayang manehanna teh dianggap guruna masih keneh angel ka jadi wali. Nyana ngaku guru mah enggak teh teuing tapi anjeun mah ulah ngaku-ngaku ka murid. Nu kuari nyana ngaku-ngaku ka murid makin loba, makin bangga, makin loba, makin wah timbulah takabur jeung ujub di akhirat engke bakalna nyana diudang-udang murid kuari hayang paloba-loba murid di akhirat lompat gak jauhan murid kuari hayang paloba-loba anak rombongan engke di akhirat lompat tina anak jeung rombongan kuari hayang dibangga-bangga ku anak buah di akhirat lompat tina anak buah yauma yafirul mar'u min akhihi wa abihi wa ummi lompat kuari urang asa bangga oh loba jasa murid engke murid deuk nanya minta pertanggungjawaban ka guru. Tah, lamun urang ke di akhiratna dipanggil, dibere, dipenta tanggung jawab, lamun urang geus boga sertifikat aman. Mata keun kepodeli nyieun nya sertifikat. Teu barere si kiai. Aduh, masyaallah karim. Murigak bulu urang ngajual aya kikituanna makin jauh amat sih pola pikir bangsa Indonesia. Ih aneh. Urusan anak aneh jasad hanya sekedar pengkondisian uang tetapi ujung-ujungnya jadi salah masya Allah hijab makin jauh makin kandel makin jauh makin kandel Gusti Allah kusakia gigis pohara duit yeh dikodokan baik malah dek dimakin rapihkan cara ngabobol dana sosial masya Allah atau ibadah kibatul Allah sebaik kiai ahli Allah sugan kasihanan besi teh dibere malah jariji kos gitu tenana honan saat batur ngudag dunia ulama Allah lari ngajauhan dunia saat batur nyian pengkondisian deket jeung jelema ahli Allah lari ngajauhan tina manusia selalu gitu bae ahli Allah mah nanaonan hiji bae buleudkeun agama Allah titik. Oh, cenah angel teman tuh kakak beli mobil. Oh, nggak jurus ke mobil. Angel teman tuh kajian pondok. Oh, nggak jurus ke fisik. angel temokos kitu mah tuh ka mulia ka agung. Oh, kadinya jurusan anak. Kadinya jurusan anak tuh los. Ikih tawa urusan dunia. Tah, ieu mah keur carita nu nyorotkeun warid. Hanya Allah. Ya Karim. Geus teh urang tina tadina maksiat, tina bodo jadi pinter disorot ku warid Allah, waridul intibah. Jadi nyaho pangeran teh Allah horeng. Kangjeng Nabi teh horenganan ieu teh ya Rasul Allah. Para wali teh aya nu diangkat jadi kutub Allah, beki jerota, beki mantep ta sorotan cahaya ilahina. Cet cet cet. Timbullah kabita hayanglah urang selalu mengingat Allah. Kudanglah urang tipeuting tahajud, salat hajat, salat witir, langsung baca Quran, shalawat, zikir. Meunang saha eta kos kitu? Enang Allah. Kuari geus dawam jasa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Eta teh kadang-kadang ku hawa nafsu. Di mana atuh kuari nu istimewa? Nu istimewa mah aya di diri urang nu henteu dikondisikeun ku urang. Naon? Robah mah kadang-kadang dikondisikeun ku urang. Diuk mah dikondisikeun ku urang. Leumpang mah dikondisikeun ku urang. Urang bareng ka ditu dikondisikeun ku urang. Naik sepeda, naik motor, naik mobil kadang dikondisikeun ku urang. Jauh teteh ka Allah mun masih kundasa kondisi. Aya nu henteu dikondisikeun ku urang tapi terus bae. Naon? Napas. Napas urang teh menang Allah. Teu karasa teteh ku urang dipake terus napas kaluhur ka handap, kaluhur ka handap. Apa urang nyesa nejak kaluhur henteu urang diuk Allah mah terus bae mere napas kaluhur ka handap, kaluhur ka handap. Urang leumpang kaluhur ka handap, kaluhur ka handap. Urang sare ku Allah mah diterus bae napas kaluhur ka handap, kaluhur ka handap. Eta menang Allah langsung ngondisikeun datang ka datang ajal tama urusan Allah. Nah, ahli tarekat di mana geus luhur tina jahar kana kopi sesuai jeung latifah kuari zikir napas. Jadi zikir napas teh lain-lain hayuh ku urang kukumaha nuturkeun Allah mere napas ka urang, urang nuturkeun eta. Sok geura ge. Napas ka luhur. Kana Allah. Lain ku urang dikondisi-kondisi. Hu Allah. Edan sia kajeun kukumaha. Edan sia kajeun kukumaha. Ji, atuh lain kos kitu. Napas tak menang Allah. Mantak naon ku urang. Napas disyukuri. Napas ku urang teh dihormati. Napas ku urang pake inget ka Gusti Allah. Sesuai jeung pambere memere Allah. Napas ka urang teh dikondisikeun ku urang. Urang ge ngalabilkeun napas. Langsung bae zikir melalui napas. Aya cara-carana khusus kicep apa kurang dikondisikan? Henteu. Henteu urang kicep aing dikicep ya kuari. Dek dibuka ya. Henteu. Allah anu ngicepkeun loba hal-hal anu langsung ti Allah ku urang kurang dihormati. Nu mantak ieu nikmat kicep luar biasa ge, tapi ku urang henteu diinget ieu nikmat kicep. Tadi nikmat napas geus pohara jasa. Tuh ku urang eta napas menang Allah teh kok kurang dipake ka hotel. Dipake ka nightclub. Dipake ngajog ngabonceng rang dang ora. Lain ya Allah ya Allah. Eta napas dang Allah dipake nonton nen bola. Sabara napas diitunglah ku ahli tariqah. Napas per hari teh sabaraha nu dipake ka Allah sabaraha nu dipake maksiat sabaraha. Napas bakal ditanya ku Gusti Allah. Eusian napas ku Allah. Lain urang haju ngondisikeun di masjid. Allah. Digerokeun urang. Mangang ka dieu. Allah. Enak. Allah. Ye, ieu mah kudu kagrogolkeun atuh mah. Geus lamun urusanana napas atuh ruh nu bergerak kadang sungut mengobrol tapi ruh mah terus bae sesuai jeung napas. Kok bisa? Pan geus latihan. Moal didatangkeun ka dinya tuh ku guru lamun henteu nete taraje. Atuh pan ti awal heula 1, 2, 3 naik wari. Atuh geus bisa nyana ngobrol ka mana? Tapi lo jerona napas. Allah. napas pada kondisinya ku Allah diesian ku urang. Coba urang coba-coba datang ke modar sia guruan, moal bisa kajian ku kumaha. Moal bisa tuh guruan atau guruan mah eta kos kitu kayo. Ngecek pemajikan abah sia tikelekep dan lantak. Anak lagi sieuleun wah abah rante. Kurang abah tikelekep. Jangan teu kitu. Dia ahli-ahli torekat atau biasa bae urang lamun leuleuh Habib Lutfi ahli torikoh ya kepala ketua torikoh di Indonesia nya na. Geus dua periode nyana mah lamun zarah ka mana bae tilok hadiah zarah urang. Ila hadratin Allah fadhiha. Ila Habib Lutfi mah datang ka luar batang. Batur zarah nyana ngopi. Wae wae wae. Ya udah pulang pulang. Jarah ke kampung Bandan di luar dah. Wahai wahai wahai seri-seri balik. Jarah ke mana bahaya nak kos gitu. Nggih sana mah nyambung ruh pan wali watu maot. Ya sanajan henteu kadinya ge atuh mah nyambung ieu ahli Allah mah. Lumantak ke belah dieu keuna mah ahli Allah geus embung ka mana ka Mekah ge embung. Mantak ka seri turutanana atuh. Woi, kiai itu mah embungeun ka Mekah sasar tama kiai. Nu bener disasar-sasar. Pugu nyana nu sasar. Kumaha emang? Pugu ka Mekahna ge menang di bank duitna. Sasar henteu coba. Nyana nu sasar. Ngaju ka Mekahna ge deui. Nyokol tanti dulur-dulurna. Pan aing ketuana sia kudu nyumbang ka aing pancen ada ibadah, masih bisnis keneh bae. Tuh, bener bod. Tuh, kan. Ka Mekah mah ka Mekah bae. Tapi balik ti Mekahna haju meuli motor. Pancena ibadah pan aja meuli motornya. Tuh, eta pan salah kaprah. Tuh, nu bener disalahkeun ku nu salah. Nah, ieu mentek teu kaharti bakin ka ditu. Nah, ieu mah deuk nyaritakeun saha tanu mere warid ka jero hate. Iwal ti Gusti Allah. Deuk dibikeunna ka saha ku Maha Gusti Allah bae. Ukuran dibikeunna sabaraha darajat ku Maha Gusti Allah bae. Aya anu boh luar biasa di masjid bae datang ka tarangna hideung tapi jadi desekanana di dunia bae berangkatna min kaunin ila kaunin nyana teangan sakadar ieu kondisikeun jang dunia nu ieu jang dunia pindahlah di dieu mah kurang nyaman pindah ka dieu dunia keneh nu diurusanana kamari ti Golkar lah, Golkar mah cenah jore pindah deui ka PDI, PDI malah jore lah, kuari mah ka PK apa ka naon kitu PKB, PKB mah jore lah, lah jore ka BG lompat ka instansi atuh tamat ti dunia kana dunia tamat keureun ngawarung lah, kuari mah bisnis bae, bisnis kurang kaharti lah, kuari mah tani keun mah, lah tani geus lah kuari mah, nah atuh tamat ti dunia kana dunia naon hartina, naon hartina tamat kos kitu mah, tah nu hebat geh kuari mah eureun aing mah dagang. Kunaon emang? Oh, modal. Ya. Dosa lu bae. Eureun dagang, eureun tani, eureun sagala rupa. Moal aing mah bari. Keluarga geus teu kuat. Ieu gua rada beak jualeun kana mana. Babagi bae ka ari mah nya. Lantaran kakak mah neuk ibadah, ieu mah jadi geus moal usaha moal naon. Neng bae ka ari mah nu ka pasar. Tolol. Di pamajikan nu titah ka pasar, bego. Ayana hayang ka Allah ay pamajikan didesek-desekeun ka pasar, berangkatna memeh subuh, masyaallah. Atuh pan memeh balanja dibalanjaan heula ku batur. Eta nu mantak kamari ieu loba aya nu teu bareng balik ti pasar teh salakina. Terus tas subuh teh ngagerogkeun pamajikanna. Hade sia, hayang pan sia bangun teu pake calana. Ji tinggaleun. Di mana di pasar? Pan bisa tinggaleun kieu teh naon? Di kiihan. Coba eta. Nah, iya kabalinger kajadian hukum lagi. Ayo urusan tanggung jawab, tanggung jawab. Eta kudu kumaha atuh antara cinta dunia sebagai tanggung jawab, jeung ka Allah nu anti dunia. Mun eueuh guruan moal bisa. Perlu na aya guru ge tidinya supaya stabil keluarga keluarga urang ibadah ibadah. Aya batasan batasanana datang ka mana? Ieu datang ka mana? Ai urang ka Allah bae mah pamajikan dikeseuh-keseuhkeun atuh salah atau urang ka Allah pamajikan geus teu meunang urang hirup saaya-aya bae sedengkeun can aya ilmuan can bisa tawakal atuh moal beres. Atuh moal beres geus kudu make ilmu aya carana. Bagi anu hayang usul ka Gusti Allah boga anak pamajikan kumaha carana? bagi jeleman wayang usul ka Gusti Allah henteu boga anak pamajikan kumaha carana diatur teteh mantak kudu boga guru ge kos kitu lamun teu boga guru acak-acakan nah ieulah nu hese teh kos kitu aja lamun urang teu boga pamajikan deh Syekh Ma'rufil Qurhi diangkat jadi kutubul aulia pan manehna teu boga pamajikan ketika ka impi nyana kumaha Allah ka anjeun wahai mama beuh alhamdulillah ahyanillah Gusti Allah ngahormat ka abdi bahkan mempersilahkan ka sorga tapi kaduhung jasa cek Syekh Ma'rufil Qurhi kula di dunia henteu kawin sehingga di akhiratna kula derajatna handap beuh mun ande kata kula di kaduniakeun deui kula rek kawin sakaligus opat atuh tinggal turutan bae ku urang kuari urang mah tungtungna mah jadi wali henteu nyandung henteu sakalina nyandung atuh teu jujur teu adil nambah neraka wae eta mah atuh warid hiji ge can puguh ka sorga ye urang aja boga pikiran lah hiji ge can puguh ka sorga maning dua sakalian ka neraka atuh beki jero tamah tuh warid waridul intibah beki mantep waridul yakso nikmat jasa dzikir bae tak kudu aya guruan sing ade nih mundai tina la ilaha illallah dengan makna anu jelas kuari nutur ke napas jadi iraha bae di mana bae geus teu kudunya kelantas bae ja napas mah teu bisa ditasbehan atuh teu bisa jaroh urusanana urusan roh mah teu butuh tasbeh mun zikir zahr jahr tasbeh tama la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah carana lamun lambat la ilaha illallah la ilaha illallah diatur ku ahli zikir lamun haya gancang ulah make jabar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ngamuk lain hiber aya cara geus lamun anu boga guru mah ngeunaheun bae oh kos kitu ieu mah deuk zikir loba tapi karagok urang nuturkeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha kabet aing ngadengena aya dicepetkeun mah lain kitu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha jadi jelas ngeunaheun nu nuturkeun ngeunaheun nyanana ge ngeunaheun tah pas ieu mah pandeuk zikir loba sarebu tapi teu puguh nu nuturkeun ge meja kagok ieu tungtungna mah tu nyana-nyana zikir nyana-nyana ngarokok kunaon sia ngarokok pan geus ge puyang ngadengena puyang teu ngeunaheun moal ngeunaheun sebab teu puguh guruna nah jadi kadege bae kurang kayaan ah cara geus ku guru zikirna tah mana kudu lambat mana kudu cepet aya aturanana urang ge dik sorangan bae sorangan hayang cepet ye ngejar target ye wah ye hayang dikejar ku urang ye 5000 waktu udah sekian lain mun dilambatkeun moal bisa la ilaha illallah atuh teh mangariung geus kitu mah dewe disiapkeun silana sesuai jeung aturan teu matana peureum abeh ngeunaheun nundutanana sieuh pajar lama loba bae zikir horengan nundutan tah ku ari mah sesuai jeung napas atuh sesuai jeung napas mah kumaha cai ngalir cak ku di sisi urang mana ku bersih ngagerem-gerem gitu nah aing sieu ja ye kasurupan maung sanaon itu balik ke hati jajaran kertikir terus apa namun nges datang karena ruh bah nges datang ke ruh pan berarti nges tapakur jeng muroko bah nges mata teh gusti abdi iya mata menang ti gusti titipan ti gusti kuari dideleken ka makhluk-makhluk gusti ku abdi ditingali makhluk gusti didinya teh panciptaan gusti ku abdi nuka deuleu makhluk gusti padahal di jerona aya kudrat gustian ta ieu mata teh cungcang cingceng kabeh ahli zikir mah coba ge deuleu ge deuleukeun ahli-ahli zikir lamun eukeur berangkat keur naon matana ka mamana bae matak lamun erangna ge ka deuleu bae maknana lain deui. Kabur, matana kabur. Coba perhatikan ahli-ahli zikir, mata kabur. Eta teh bari napas, hu Allah, ieuna tah ditapakurkeun tah, dimurokobahkeun makhluk Allah kadele melalui mata. Itulah ciptaan Gusti, mata abdi ciptaan Gusti, kuari dideuleukeun ka makhluk Gusti, di dieu aya gerak Gusti, di ditu aya gerak Gusti, intina aya kudrat jeung irodat Gusti, mata teh ka kudrat irodat Gusti, nu kadele gunung di jero gunungna aya kudrat Allahan, Allah nu kadele diakurkeun jeung zikir napas pan ongko zikir napas tapi neuleukeun jalan bae. Wih, Allah, Allah, birang dah bagus amatnya. Cih, coba ge, kurang naik mobil ke nyupir gitu. Padahal ke zikir, ayah bae nu boncengan nuk motor. Diharap lalaki di tukang, bujurnya pun bagus deh, pantah. Bagus, bo, kok mau motor buatan ku hari mah panangkod. Bojak kurang lampu stop bagus amatnya. Lampu stop hebat amat. Cak nu di sisi mana lampu stopnya jarwa? Itu bau lampu stop nu bagus jasa. Horeng nu diluhureun lampu stop. Bujur bahe nol nerkom. Manya keur zikir kos kitu. Teu akur can wayah datang ka dijang geus dikadinyakeun. Sasar sia. Diakurkeun. Jadi ieu urang lamun zikir jahar di dieu ayana. Zikir hobi di dieu ayana. Zikir ah naik. Nah nu mantak ulah sambarangan ge bisi anu ngembang-kembangkeun torekat ulah ngilu lamun guruna teu mursyid sebab sasar bakal aya naon kitu ngaranna kuda tertentu nu mantak guru-guru nu balkula ge ieu ngomong ku ari ieu nu mantak kaju jelas baheula mah abah kula abuyah teu pernah naon henteu loba nu ngembangkeun nu sasar. Kuari ambalayah di sisi digigir cilaka engkena dolun mudilun padahal kadeuleuna mah zikir cilaka nyilakakeun sebab naon bahaya engkena ya takabur asal geus takabur boh atuh aing mah teu salat ge pan aing mah ya Allah boh atuh geus pokona mah sia mah engke di akhirat nyekelan sorban aing mane teu pohara aja asa kos nu bapa kolotna bae teh surga jeung neraka geus sia mah dijamin ku aing sorban abah cekelan ye. Pokona mah asal engke gibar-gibar sorbar abah cekelan ku sia. Ka mana bah? Neraka. Eta teh salat. Aduh, bulan puasa ge terus bae ngagoreng sangu. Anjeun mah dia ngagoreng sangu. Iya, terus ahli Allah mah kos kieu. Ih, di mana kajauhan ahli Allah? Ye, zikir di dieu geus Allah Allahan bae. Wah, ieu mikung ye. Mikung pan ai torekat basa bada syariat. Lain ninggalkeun syariat teh geus jalan kacai geus teu diomong-omong tamang geus parantina ku ari mah dieusian kuruhna ngaranna torekat untuk mencapai hakikat lain haju teu salat lain haju bulan puasa ngagoreng sangu tamang norekat kitu mah kabehan geus bisaeun atuh bisa urang aing imilu norekat oh jeung aing teu kudu salat ya teu ngeunaheun tamang atuh naon sokana aya gerbongna khusus jurusan neraka. Salah lasar jelema kuari Gusti Allah lagu. Kuari nggih sesuai jeung aturan kuarine naik kawari do wiso. Usul ka Allah teh datang maksudna ka tujuan. Lamun urang di deudeuk ka Bandung nu ditinggalkeun teh Tangerang, Jakarta, Bogor, Sukabumi, Cianjur pada larang datang tah ka Bandung nu ditinggalkeun berbagai kota eta zahir kuari lamun usul ilallah berarti nu ditinggalkeun naon hiji dunia nomor kadua makhluk nomor katilu nafsu nomor kaopat setan eta geus katinggalkeun kabeh ku urang urang sulusup kos boros boros teh mun pare eta set dicabut ku urang polonyon boros ngaranna kos kitu budak angon baheula kos kitu. Kita ulah ngaboros enggak boros bae. Sebab naon? Sebab beukeur ieu mah hese korupsi, didinya korupsi najana. Jadi enggak boros tah. Ieu ge urang teh dicabut polonyon saha nu bisa lamun lain ku Allah. Waridul wisolna nang Allah. Sebab naon? Nyana teh dibimbing mimiti ku guru, diarahkeun ku guru, anusia supaya naon deuk dikalohkeun lain kepentingan guru. anukan datang ke seseleh terus baik bil amwal wal anfus, harta jeng awak dikerahkan pakai ngahidbat ke guru, kos jang kepentingan guru lain hartana, dah beli etak, tah bangun etak, tah bangun etak, tah asal ulang seseleh baik ngges, batal awak kurang, anukan aduh lelah jasa, batal ulah ayak keges nyana geng nyahuin iya atuh guru mursid mangke datang kemana-kemana, datang ke bener-bener ngarasa hina, datang ke bener-bener ngarasa hamba, oh aing hamba jasa dibilukeun ku ari ka Gusti Allah orang harta nanaonan nisbat di guru mah dipake lalagaan di tejehan orang awak nanaonan nisbat di urang mah terlalu memuliakan harta sehingga kaganggu ka Gusti, urang terlalu memuliakan awak sehingga kaganggu ka Gusti, awak orang di sabunan make capluk. Oh, sabunah dan sebagainya. Wah, ngaca gulak-gilak mending mung kasep. Deres kasep mengasa ge jorek ngaca 2 jam setengah. Terlalu memuliakeun awak. Terlalu memuliakeun awak. Allah tinggalin. Eweh, di ilmu tarekat mah terus. Ah, tembok kos kitu kumaha ayana bae. Kuaringgis ngahamba jasa ka Gusti ditungguan segala rupa ge waktu-waktu sholat, waktu puasa, waktu zikir dan lain sebagainya. Nges ewehan kuari patulah patali jeng dunia eweh tai kuku nisbat dinya nama dunia teh makhluk tai kuku nisbat dinya nama dek uca acok kuku maha ge nyana wak kos gunung bekal jibal ditincakan kumaha dipaculan kumaha gunung angger be gunung bae ditehkan ku budak letik, ditehkan ku nugelis, ku nugoreng, ku aki-aki, ku nini, gunung wae. Tah, lamun geus jadi Allah teh kos kitu tah diomongkeun, ih angger bae, dipuji, ih angger bae. Ihsan wal isaah nyana bae geus. Karak dirinya polonyon ninggalkeun dunia, makhluk, nafsu jeung setan. Nu aya Allah ngaranna wisol. Jadi berarti kuari geus usul ka Gusti Allah, hirup babarengan jeung urang tapi nyana geus teu kaganggu ku dunia. Hirup babarengan jeung makhluk tapi makhluk geus eueuh di hate nyana. Hirup babarengan jeung kenikmatan-kenikmatan anu sok dipicuna ku syahwat, nyana geus eueuh syahwatan. Syahwat-syahwat eta. Nah, kuari mah setan nu biasa ngagoda, justru ku nyana kadeuleuan setan. Moal ku imam sampai ditojok setan. Moal ku Syadul Qadir diome setan teh. Syadul Qadir mah setan teh apan mah awak kadinya mawa dahareun. Aduh jadi naon garah pernah jadi cahaya Abdul Qadir meneh zikir beuyeuh kula pangeran. Mana pangeran? Yeuh, aduh deuk naon dieu pangeran ngelunta lentok ka dieu cek Tuan Syadul Qadir. Deuk silaturahmi ka kula pangeran. Mawa tas tanaon dieu pangeran. Naik mobil naon siapa pangeran? Setan geus ngageter-geter dirinya. Lain kitu maneh berang peuting ka kaula terus bae ibadah geus bae Abdul Qadir ku ari mah maneh geus dimerdekakeun ulah salat. Goblok sia. Kadieu sia ditampiling sia ku aing, ditampiling ku sia Abdul Qadir ajur setan. Kerasa sia ku aing sia. Aing digoda ku sia. Setan bisa kitu. Atuh urang mah kakarak datang lurah bae ge nyeputnya. Tanda tangan bae ya siap. Eta padahal juri ge ta. Juri malah orang ngajukeun deui itu encan datang kaji nih mah sugsugan bae ka sekaligus. Jauh jasa. Setan ka deuli ku para wali Allah mah diome setan. Lantaran ku Kanjeng Nabi na di ditu pan setan pernah ditalian di sariah di tiang. Setan teh ditalian ku Kanjeng Nabi. Kadeuleuh berarti ku Kanjeng Nabi. Setan teh ditalian di tiang. Cak Kanjeng Nabi, lamun kaula teu beusi ngaleuwihan dulur kaula nu ngaran Kanjeng Nabi Sulaiman, bah kukula diseret ngan Kanjeng Nabi Sulaiman tiapan pernah nyarita, moal aya nu ngaleuwihan ti kula ti karajaan mah sebab setan jin nurut ka kaula, padahal kula ge bisa tah ditalian ngan kulantaran beusi ngaleuwihan dulur kula, kula menghormati kana ucapanana dilepaskeun ku Kanjeng Nabi. Ye. Atu urang mapan setan nararumpak di ceuli. Narumpak di pundak. Aja urang mah nyeun peternakan setan pan urang mah. Atu peternakan setan urang mah loba di imah peternakan setan, di kantor peternakan setan, di warung peternakan setan, di mobil ge di mobil peternakan setan, ka HP-HP aya bugilan peternakan setan. Atu boro-boro HP batur Habib HP teh HP jeung seuri teu lah bae. HP Habib Rozak. Ya urang bulean teu make calana blon teu coba. Aduh atuh kobon Haji Pudoli. Ya karib setan urang mah di jeung peternakan. Nah, jadi urang lamun nyaritakeun bab kawalian urang teh isin. Nantaran ulang asa diketrokan bae. Oh benerna urang teh. Oh benerna. Nah, lamun urang ngarasa teu bener berarti urang teh bener-bener ngarasa salah. Lamun ketika urang nyaritakeun kos kitu, deuh tapi bisa anan, teu ngarasa bener urang bekita kabur ka Gusti Allah. Ieu urang kakarang sakieu bae ge geus asa oh benerna jasa. Nyaritakeun dunia urang cinta dunia can akur. Nyaritakeun pepegatan jeung jelema malah nyeun jaringan urang mah. Nyaritakeun jeung nafsu malah nambah. Jadi nu bener jeung urang mah berarti urang jauh keneh jasa. Nailah warid wisos sahapi jelemaanana nu kaluar min sijnil akwad ila suhudil mukawi. Kaluar tina maujudat mumkinat neuleu kana nu ngawujudkeun alam. Sakumaha Kanjeng Nabi Sulaiman dibukakeun tadi, ya Karim, Masya Allah nuri Ibrahim malakut as-samawati wal. Ya ada dikasyapkeun ku Gusti Allah, dibukakeun blak kadeuleuh kabeh. Bumi dibukakeun blak kadeuleuh kabeh sagalana Gusti Allah. Urang mah pan kuari ngare, urang nyebut Allahu Akbar. Akbar Allah teh can kabayang ku dieu. Sebab naon? Sebab urang mah make ihtiar. Tapi lamun jelema geus teu make ihtiar, geus asa ku Allah dikendalikeun, ku Allah urang teh ayeuna mah kitu diaping. Jadi naon teh lain urang nu berangkat nang Allah eta kan mindahkeun kitu teu sambarangan. Bohes, eta bisa dihayal kos kitu mata mah kumaha wurudna warid ti Gusti Allah. Nah, ieulah keur carita warid ka hiji, warid ka dua, warid ka tilu, warid ka loh nang Allah kabeh ge. Ketika urang dienolkeun nyanggakeun sadaya-daya kumaha eta kuncina kuncina tilu hiji tawakal dua taslim tilu tafwid tawakal pasrah ka Gusti Allah lantaran Gusti Allah geus janji jelema nu tawakal tentrem jeung tenang yakin kana janji Allah jelema nu kadua luhur taslim hartina taslim pasrah ka Gusti Allah lantaran percaya jeung yakin kana elmuna. Eueuh hiji perkara nu teu kajahoan ku Gusti Allah. Jelema nu bertaslim berarti pinuh katentreman jiwana sebab ka mana bae dideuleukeun, didengekeun, dikajahokeun ku Gusti Allah. Nomor katilu tafwid, tafwid teh pasrah ka Gusti Allah ngan boga kayakinan percaya penuh kana nasib jeung kudrat irodat ti Gusti Allah. Wabeh kurang teh ieu dihukuman ku Gusti Allah hirup jeung paehna robah jeung cicingna ieu kabeh nang pamere Allah tafid sadaya-daya urang bisa tawakal kelas 1 bisa taslim nu kelas 2 bisa tasli tafid nomor katilu jadilah kutubul aulia ngomong mah babari ku ari kada jadi kutub praktekna coba ge boro-boro taslim tawakal bae ge urang kan bisa di lisan doang aya di Mekah bismillahi tawakkal tu alallah wala haula wala quwata illa billahil alazim bari ceurit naik mobil dadah tawakal aja mah nanyakeun mana tadi tas beja tawakal ka tas tes jasa tawakal tak ieu cerita bab tawakal hiji bae wah moal anggis ku urang mun dipraktekeun. Naik ka bab taslim, naik ka bab tafwid. Nu mantak aya bahasa fawwidu amri. Kangjeng Nabi. Masyaallah. Lamun urang ngadoa tengah peuting bae ge. Allahumma lakka aslamtu geus aslamtu. Taslim berarti geus luhur jasa. Lakal hamdu. Dan lain sebagainya. Kalau dituna ditambahan deui engke aya fawwidu amri. Geus luhur jasa. Teteh supaya bisa tawakal tu aslam tu fawid fawad tu nah teteh tajang supaya naik nah urang sekarang pembahasan global lamun dibahas tawakal hiji bage ngapna luar biasa encan ka taslim tapi lamun teu dibahas-bahas teu nyaho-nyaho nah ieu ala kadar global seperti eta engke nu mere warid mah Gusti Allah disorot sorot kuariga urang kasorot ijah hese urang jadi wali atuh cak sabab bari. Lantaran urang mah ributna urang mah di perusahaan, ribut di warung, ribut di pasar. Ieu di berderet di jero hate teh aya sepeda, aya motor, aya mobil. Deganti deui kan mobil. Ieu geus aya di dieu hayang lada luhuran bae ieu mobil di handap teuing sabenerna mah jeung catna eta rada kaganggu saeutik. Hayang nu rada herang ne sabar duit teh teu nu eta teh atuh. Atuh endek dikir lain zikir ka Allah dipake ngurusan cat mobil. Coba ayo endek kumaha? Ya di dieu teu penting ngeunaheun digawe ieu hayang gaduh hayang ngeunaheun ibadah mun pindah jatuh ibadah bae di nu kunaon hubunganana jeung pindah digawe. Tuh urang mah sapopoena teh di dieu pekerjaan di dieu tuh macem-macem Allah na nyempet bae. Eueuh. Leuyeuh anu diisyarahan ku Syekh Athaillah aw rada wallahu a'lam.